Yang pertama jelas ya, fa'ilih ismu fa'ilin fil amali in kana an mudhihi bi ma'zili. Isim fa'il dalam hal amalan seperti fi'ilnya. In kana an mudhihi bi ma'zili, disebutkan di sini syaratnya yang pertama. In kana an mudhihi bi ma'zili, jika isim fa'il itu dari makna madhinya di tempat yang jauh, yakni tidak mengandungi makna mudhi. Ini beliau di sini mengisyaratkan kepada syarat dari apa? Beramalnya isim fa'il ketika kosong dari al, yaitu disebutkan di sini apa? Kosong dari makna mudhi. Berarti maknanya kalau enggak hal apa? Istiqbal. Ya, kalau enggak hal istiqbal. Kemudian pada bait setelahnya beliau sebutkan syarat yang berikutnya. Yang kedua, wa wali yasifhama naw harfan nida aw nafyan aw jasifatan aw musnada. Kemudian syarat yang kedua, agar isim fa'il itu datang setelah istifham. Adharibun Zaidun Amra. Ya, aw harfan nida atau harfan nida. Ya tali'an jabal dan semisal itu dikiaskan. Aw nafyan atau setelah nafyan, aw jasifatan atau dia isim fa'il itu datang dalam keadaan sebagai sifat. Di situ mencakup na'at dan apa? Hal. Karena dia maksud sifat di situ makna. Au musnad atau dia datang sebagai musnad khabar. Ah, apabila terkumpul pada isim fa'il yang kosong dari al dua syarat tadi, yang pertama maknanya bukan mudhi, yang kedua bersandar pada hal-hal ini, maka dia beramal. Seperti apa? Amalannya fi'il. Merafakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Maka dia kunu na'ta mahdhufin 'urifa yasahiqul 'amal alladhi wusif. Terkadang isim fa'il datang sebagai na'at, sifat bagi isim atau mausuf yang mahdhuf, sifat bagi man'ut yang mahdhuf, yang dibuang karena 'urif, sudah diketahui. Itu banyak mukhtalifan apa? Alwanuh. Yani sinfan mukhtalifan alwanuh. Ya. Fa yasahiqul 'amal alladhi wusif. Ketika dia isim fa'il itu bersandar pada man'ut atau isim yang mahdhuf, maka dia juga beramal dengan amalan yang sudah digambarkan tadi, merafakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Wa in yakun silata alfa fil mudhi wa ghairihi i'maluhu qadir tudhi. Ya, kemudian keadaan yang kedua dari isim fa'il. Tadi keadaan yang pertama ya disebutkan dari isim fa'il itu kapan? Ketika kosong dari al. Beramal dengan dua syarat. Syaratnya dia maknanya bukan mudhi, kemudian yang kedua bersandar kepada hal-hal tadi yang kita sebutkan. Yang kedua, wa in yakun silata alfa fil mudhi, adapun kalau dia isim fa'il datang sebagai silah bagi al-mudhi, silah bagi isim fa'il yang ataupun fi fil mudhi, dia sebagai silah pada mudhi wa ghairi. Saya ulangi, wa in yakun silata, apabila isim fa'il datang sebagai al. Fa fil mudhi wa ghairihi, maka pada makna mudhi dan selainnya, hal atau istiqbal, i'maluhu qadir tudhi, amalannya dia telah diterima. Ya, kalau dia beral, maka tidak dipersyaratkan untuk dia beramal seperti amalannya apa? Fi'il untuk apa? Bermakna al-hal ataupun istiqbal. Boleh juga al-mudhi. Ya. Kenapa ketika isim fa'il itu dimasuki al tidak dipersyaratkan agar maknanya mudhi ataupun agar maknanya mustaqbalan hal? Ya, bahkan mudhi juga bisa ya, dikarenakan ketika itu isim fa'il jatuh menempati posisi fi'il. Iya. Dia silah, isim usulnya al. Berarti dia isim fa'il meskipun dia isim tapi menempati posisi fi'il karena haknya silah ya jumlah. Ya. Haknya silah itu jumlah. Ya. Nah itu ya makna ucapan beliau. Ya. Ataupun sir kenapa isim fa'il ketika jatuh sebagai silah bagi al beramal fil mudhi wal hal wal istiqbal, karena dia menempati posisi apa? Fi'il. Karena haknya apa? Silah itu adalah jumlah fi'liyah, sehingga tidak dipersyaratkan zaman tadi yang telah disebutkan. Kemudian terkait dengan beramal tidaknya isim fa'il yang beral, tadi disebutkan ada khilaf ya. Sekelompok ahli nahu di antaranya Ar-Rumani berpendapat bahwasanya kalau dia jatuh sebagai silah bagi al, maka dia apa? Tidak beramal katanya. Kecuali apa? Dengan makna mudhi. Kalau istiqbal tidak. Yang lain mengklaim bahwasanya dia ketika dimasuki al tidak beramal. Hanya saja apa pendapat ini? Kuat apa lemah? Ya pendapat yang lemah. Yang lebih kuat bahwasanya dia isim fa'il ketika dimasuki al beramal. Fil madhi wal hal wal istiqbal. Bahkan anaknya Ibnu Malik Badruddin menukilkan adanya ijma', meskipun ijma'nya apa? Yang muntaqid. Mardud, karena ternyata banyak di sana pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Ataupun ada pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Kemudian fa'alunau mif'alunau fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu. فعال أو مفعل أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فعال مبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو عاطفة مفعال معطوف على فعال معطوف على مرفوع مرفوع مثله وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو عاطفة فعول معطوف على فعال والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلى مترفع الضمة الظاهرة على آخره في كثرة عن فاعل الجار والمجرور متعلقان ببديل بديل خبر خبر مبتدأ مرفوع وعلى مترفع الضمة الظاهرة على آخره معنى البيت ووزن فعال أو مفعال أو فعول sering menggantikan dari isim fa'il, wazan fa'il. Mengamalkan fa'alun, mengamalkan wazan fa'alun ataupun mif'alun atau fa'ulun sering lebih banyak didengar. Wazan fa'alun ataupun mif'alun ataupun fa'ulun sering menggantikan fa'il apabila bermakna kasrah. Fa'al wazan fa'alan atau mif'al atau fa'ul itu menggantikan ya dari fa'il. Ya, ketika apa? Menunjukkan makna sering ataupun banyak gitu ya. Ya, wazan fa'al ataupun mif'al atau fa'ul itu menggantikan dari apa? Fa'il. Kapan? Ya ini ketika dia menunjukkan makna banyak, maka digantikan dengan wazan ini fa'il, digantikan dengan fa'al atau mif'al atau fa'ul. Ketika apa? Diperuntukkan untuk menunjukkan sering atau banyaknya sesuatu itu diperbuat. Ya, bukan seringkali fa'al atau mif'al atau fa'ul menggantikan fa'il, bukan. Jadi fa'al atau mif'al atau fa'ul wazan ini menggantikan ya ketika menunjukkan sesuatu yang banyak ya menggantikan dari apa fa'il dibentuk ketika dirubah wazannya ketika bermakna kasrah menjadi fa'alun ataupun mif'alun atau fa'ulu. Contoh amalannya fa'alun sebagaimana yang didengar oleh si bawah yaitu ucapan orang Arab ammal asala fa ana syarrabun. Dan ucapan penyamir akhal harbi labbasan ilaiha tilalaha alaysa biwalajil khalifi aqala. Adapun contoh diamalkannya labbasan ilaiha tilalaha. Kemudian contoh diamalkannya mif'al, wazan mif'al adalah ucapan orang Arab innahu lamin harun bawa'ikaha. Kemudian contoh untuk diamalkannya wazan fa'ulu ucapan penyair qala dinahu wahtaja li syauqi innaha ala syauqi ikhwanal azai hayuju ikhwanal azai hayuju hayuju ikhwana فيستحق ما له من عملي وفي فاعل قل ذا وفاعلي ف للتفريع يستحق فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم المذكور فعال فصحيح فعلنya مفرد ya هو ya kembalinya yang disebutkan tadi fa'al karena huruf atofnya dengan au maka mufrad baganya ya fa'alun au mif'alun au fa'ulu kalau dengan wawu maka jamak jadinya tapi kalau dengan au mufrad ya fa'alun au mif'alun au maf'ulu ya huwa ya kembali ke yang disebutkan fa'al ataupun apa mif'al ataupun fa'ulu ya huruf atofnya dengan au يستحق فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المذكور فعال أو مفعال أو فعول ما اسم موصول مبني على الفتح وهو مفعول به في محل نصب مفعول به له جر ومجرور متعلق بيستحق min amali jar wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin min amali bayan min minhu min bayaniya menjelaskan ma ismu mausul min amali amali majrurun bimin وعلامة جره القسرة الظاهرة في آخره وفي واو عاطفة في حرف جر فعيل قصد لفظه وفي فعيل جار ومجرور متعلق بقل قل فعل ماض مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب ذا اسم فاعل ذا اسم إشارة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور من ظهور mana min zuhuriha mana min zuhuriha at-ta'azzur za ismun isyarah fa'ilun ismun isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa fa'ili jar wa fa'ili ma'tufun ma'tufun bijar pemajurun qablahu wa fa'ili makna al-bait maka maka maka fa'alun atau mif'alun atau fa'ulu ini berhak mendapatkan amalan pada fa'ilnya pada isim fa'il dan pada fa'ilin dan pada fa'ilun dan ini sedikit pengamalannya dan juga, begitu juga fa'ili sedikit beliau di sini menjelaskan bahwasannya pengamalan yang tiga pertama itu lebih banyak seperti pengamalan fa'alun atau mif'alun atau fa'ulu ini lebih banyak daripada pengamalan fa'ilun dan fa'ili. Sedangkan pengamalan fa'ili ini lebih banyak daripada pengamalan fa'ili. Contoh pengamalan fa'ilin, ucapan sebagian orang Arab, innallaha sami'un du'a'a man da'ahu. Maka du'a'a di sini mansubun bisami', bisami'un, bisami'in, bisami'in, sami'un. Dan termasuk dari pengamalan fa'ili, contohnya apa yang dibawakan oleh si Bawai dalam syairnya, Fudhirun umuron la tudhiru wa aminun, hadirun hadirun umuron la tudhiru wa aminun, ma laysa munjiyahu minal aqdari. Syahidnya di sini adalah Fudhirun, hadirun, hadirun, dia mansub, hadirun, hadirun ini memansubkan umuron, isim fa'il yang memansubkan, memansubkan umuron. Contoh yang lain juga ucapan penyair, atani annahum maziquna irdi jihashul kirma jihashul kirmalaini laha fidadu, jihashul kirmilaini laha fidadu, laha fadidu. Syahidnya di sini adalah maziqu, maziquna, maziquna ismun fa'il, dia memansubkan irdi. Selesai ini ya. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ili fa'ilin badilu. Fasahiqu ma lahu min amalin wa fi fa'ilin qalla dha wa fa'ili. Ini sigha-sigha atau siyagh mubalaghah. Ada fa'alun, ada mif'alun, ada fa'ul. Diurutkan di sini sesuai dengan apa banyaknya dalam penggunaan. Yang paling banyak fa'al. Ya, yang kedua mif'al. Yang ketiga fa'ul, yang keempat apa? Fa'il. Kemudian yang terakhir fa'il. Ya, sudah sebutkan tadi contoh-contohnya. Ya. Lanjut. Wa ma siwa al-mufrad mithlahu ju'il fil hukmi wa syuruti haitsu ma 'amil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma siwa al-mufrad mithlahu ju'il fil hukmi wa syuruti haitsu ma 'amil. Wa usnafiyah ma ismu usul mu'min yuna sukun fi ma'rifin mutara. Siwa darof wa mutalib bi mahdhab silam usul wa mudaf wa fradi mudafun ilaih mithlahu mafulun thani li ju'il muqaddam wa mudaf ha damir mudafun ilaih ju'il fil madhi mabniil majhul wa naib fa'il damir mustatir fi jawazan takdiruhu wa yadu ila isim fa'il wa wa maful al awal jumlah ju'il wa mafulai fi mai rafin khobar lima bil hukmi jarun wa majur muta'alliqun bi ju'il wa syuruti mu'tafun ala al hukm haitsuma daraf wa muta'alliq bi ju'il wa mudaf ma zaidah amil fil madhi mabnun al fathi la ma lam min al irab sukina li ajli al waqf wa fa'il damir mustatir fi jawaz taqdir wa yadu ila isim fa'il jumlah fil fa'il fi mali jarin mudafun ila li haitsu. Dan apa yang selain mufrad dijadikan yang sepertinya, yakni mustana dan jamak, pada hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya, dimanapun dia berada, maka dia beramal. Contoh yang mustana, hada ad-daribani zaidan, dan yang majmu haula al-qatiluna zaidan, dan ucapan penyair awalifan makkata min warqil hami. Tadi pada i'rab yang fasahiqu ma lahu min amal fa'alun aw mif'alun aw maf'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu fa yastahiqu ma lahu min amali. sebutkan dalam catatan kaki di sini fa'istahil fa at-tafri'. Maksudnya tafri' tafri' al-mufassal min al-mujmal. Tafri' al-mufassal min al-mujmal. Menyabang rinciannya dari yang global sebelumnya. Seperti fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma. Fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma. Di situ fa' litafri'. Menyabang rinciannya dari yang mujmal sebelumnya. Yang mujmalnya fa'azallahuma syaitan. Fa'azallahuma syaitanu apa? Anha. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma. Ya, ditafri' di sini. Ditafsirkan fa'akhrajahuma. Itu tafri'. Sama juga di sini. Fa'alun atau mif'al atau fa'ul. Itu pengganti dari fa'il. Fa'yastahiqu. Rinciannya seperti itu. Fa'yastahiqu. Maka dia fa'al atau mif'al atau fa'ul berhak mendapatkan amalan yang didapatkan oleh fa'il. Itu tafri'. Di tafri' apa? Mufassal minal mujmal. Di atasnya kan mujmal. Fa'al atau mif'al, fa'ul, fadilun an fa'il. Dirinci. Fa'yastahiqu malahu min amal. Paham ya? Apanya? Ya, tafri'ul mufassal minal mujmal. Menyabang rinciannya dari yang global sebelumnya. Contohnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Global dulu fa'azallahuma syaitan. Kemudian rinciannya fa'akhrajahuma. Sama juga di sini. Fa'alun nau mif'alun nau fa'ulu in fi kathratin an fa'ilin badilu. Menggantikan dari fa'il. Ini kan global kan? Apa? Fa'isahiku. Maksudnya amalannya. Mengatakan amalannya fa'il. Wa ma siwal mufradi mitlahu ju'il fil hukmi wa syuruti haithu ma'amil. Dan selain mufradnya, kalau tadi kan yang dibahas tentang hukum dari isim fa'il. Ya, apakah yang dia kosong dari al ataupun yang beral. Terus bagaimana yang mustana dan jamaknya. Maka ada jawabannya wa masiwal mufrad mithlahu ju'il. Selain mufradnya itu apa? Mustana dan jamaknya ya seperti mufrad dijadikan seperti mufrad. Dijadikan seperti mufrad dalam hukum ya dan syarat-syaratnya. Ya hukumnya beramal dan tidaknya. Wa syurut dan syarat-syaratnya untuk dia bisa beramal. Haitsuma amil di mana saja dia beramal. Ya. Wa syurut haitsuma amil syarat-syaratnya. Di mana dia beramal, apa syaratnya untuk dia bisa beramal? Ya diterapkan pada yang musanna dan jamak. Ya wala aminal baital haram. Ya. Ini juga apa? Wazakirinallaha katsira. Khusyan absaruhum. Ya. Dan yang lainnya. Atau basyir yang telah disebutkan tadi. Awalifan Makkah min hurqil hami. Awalifa jamak tadi alif. Awalif. Juga ghufurun dzanbahum. Ghufurun dzanbahum jamak dari ghufur. Sama isim fa'ilnya atau sighah mubalaghahnya. Yang mufrad, musanna dan jamaknya sama. Beramal semua. Yang musanna dan jamaknya diamalkan sebagaimana mufradnya. Ya. Tapi dengan syarat-syarat yang telah lewat. Wansib bidil i'mali tilwan wakhfidhi wa huwa linasfi ma siwahu muqtadhi. Wansib bidil i'mali tilwan wakhfidhi wa huwa linasfi ma siwahu muqtadhi. Wansib fi'lu amrin wa fa'ilu dhamirun mustatir fi wujuban takdiruhu anta. Bizi jar majrur mutalik bin sib. Zi mudhaf ilaihi al-i'mali mudhaf zi mudhaf al-i'mali mudhaf ilaihi tilwan maf'ulun bih liin sib waqfidi ul atifa ihfid fi'lu amrin wa fa'ilu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiru anta wa huwa dhamirun munfasil mubtada linasbi jar majrur bi mutalliq bi muqtadil ati nasbi wa huwa mudhaf ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih siwahu dzaraf mutalik bi mahzuf silatul mausul wa siwa mudhaf wal ha mudhaf ilaih muqtadi khabar mubtada al lidomir lihwa adamirun fasil. Makna bait nasabkanlah atau khofatkanlah dengan isim-isim yang beramal, itu isim fa'il, isim yang datang langsung setelahnya, dan dia berkonsekuensi untuk damirun fasil, isim fa'il, dan isim-isim yang beramal itu berkonsekuensi untuk menasabkan apa yang setelahnya, mengharuskan untuk menasabkan apa yang setelahnya. Boleh pada isim fa'il mengidofahkan apa yang setelahnya berupa maf'ul dan menasabkannya. Contoh perkataanmu hadza daribu zaidin dengan mengidofahkannya atau mengamalkannya, wadaribu zaidan, wadaribun zaidan. Maka apabila datang pada isim fa'il dua maf'ul, harus menasabkan salah satunya. Apabila datang pada isim fa'il dua maf'ul yang butuh kepada dua maf'ul, maka wajib bagimu untuk mengidofahkan salah satunya. Wajib menasabkan salah satunya. Maka isim fa'il yang beramal pada dua maf'ul yang datang langsung, yang langsung datang setelah isim fa'il, boleh dengan dua sisi. Adapun yang datang setelah isim fa'il yang beramal, maka wajib nasab. Makna dari ucapan wa masiwa wa walinas bima siwahu muqtadi, yaitu contohnya perkataanmu haza mu'ti zaidin dirhaman dengan menasabkan dirhaman, dan juga boleh dibalik wa mu'ti dirhami zaidan dengan menasabkan zaidan. Maka yang dimaksud wa amma ghairul amil, dan adapun selain amil, yaitu yang dimaukan adalah mudi. Maka adapun idofahnya mudi, itu merupakan idofah yang tertentu yang sudah ditentukan, yang sudah diwajibkan. Idofahnya wajib. Dan adapun didahulukannya nasab, maka ini mengisyaratkan bahwasannya itu yang lebih utama, dan ini sebagaimana perkataan Sibawai. Adapun Kisai berpendapat bahwasannya keduanya sama. Adapun Hafsah adapun dalil pertama dengan bahwasannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha balighu amri, dan seluruh mereka meriwayatkan bahwasannya dengan menasabkannya. Dan berkata Abu Amr dan Ya'qub, yang mana keduanya merupakan Basriun, dengan mereka berdalil dengan menasabkannya, sebagaimana perkataan mendukung perkataan Sibawai. Hal hunna kasifatun durrah wa mumsikatun rahmatah. Ini pertanyaan Rukos Hafaz kalau di apa? Ya, pernah ada ngajar bahasa Arab, maksudnya harfu tasbih, tasbih, ini enggak nyambung gitu. Tasbih tadi saya sudah jawab tasbih, tapi terkesin dia enggak nyambung ya, tasbih, ya. Tasbih. Karena harfu tasbih. Cuma ada yang jawab tasbih pakai sin. Ana kira yang tasbih. Oh, tasbih ya. Tasbih. Ya. Jadi harus perhatikan pengucapannya ketika diwakafkan bagaimana. Ya. Yang jawab tasbihnya saya salahkan tasbih. Oh, tasbih. Kurang jelas gitu tasbih. Ya. Kemudian wansib ya. Wansib bidil i'mali tilwan wa khidhi wa huwa li nasbi ma siwahu muqtadi. Nasabkanlah dengan isim-isim fa'il yang diamalkan ini. kapan diamalkan? Ya, ketika memenuhi syaratnya, iya kan? Sudah lewat. Ya, nasabkanlah dengan isim-isim fa'il yang diamalkan ini, atau silakan khafadkan tilwan, isim yang langsung datang setelahnya, maf'ul yang datang langsung setelahnya. Ya. Boleh dengan dua sisi. Hadza dharibu Zaidin ataupun hadza dharibun Zaidan, boleh. Didahulukan di sini wansib. Ya. Dari al-wakhfid, kenapa? Untuk menunjukkan bahasa nasab lebih utama. Ya, mengamalkannya lebih utama. Kenapa? Karena syarat-syaratnya terpenuhi, iya kan? Hadza dharibun Zaidan, dharib isim fa'il bersandar pada mubtada. Iya kan, maknanya apa? Hal juga gitu. Wa huwa li nasbi ma siwahu muqtadi. Dan dia isim-isim fa'il yang beramal ini mengharuskan nasabnya isim yang selain yang langsung datang setelah isim fa'il. Ini ada dua kemungkinan, ya kan? Dan dia isim fa'il yang diamalkan ini mengharuskan nasabnya isim yang masiwah selain yang langsung datang setelah isim fa'il, bisa berupa maf'ul bi yang kedua atau yang ketiga, ya kan? Hadza mu'ti Zaidin dirhaman. Wajib dirhaman dinasabkan. Kenapa? Karena dia tidak langsung datang setelah isim fa'il. Juga bisa juga maf'ul bi yang pertama, maf'ul bi-nya ketika di apa? Bisa kan misah. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Enggak boleh khalifatin. Ya kenapa? Ya enggak mungkin didhofahkan kepada beberapa kalimat di situ kan? Iya. Paham ini ya? Ya. Kemudian ketika dia tidak beramal, di sini bidil i'mal, kenapa enggak dibahas yang tidak beramalnya? Kalau tidak beramal, ya wajib untuk mengidhofahkan isim fa'il itu kepada maf'ulnya. Ya, kapan tidak beramal isim fa'il? Ya ketika bermakna mudhi. Hadza dharibu Zaidin, apa? Amsi, ya itu. Wajrur awin sibtabi alladhin khafad kamutaghi jahin wa malan man nahad. Wajrur fil amr wa fa'il dhamir mustatirun fihi takdiru anta aw harfu atifa in sib fil amr wa fa'il dhamir mustatirun fihi takdiru anta alladhi isma usul tabi'at anazul filan qablah wa kulla minhuma yatubu maf'ulan wa sabi mudhaf alladhi isma usul mudhafun ilayh in khafad fil ma'ad wa fa'il dhamir mustatirun fihi takdiru huwa ya'udu ila alladhi wal jumlah la mahala la silatul mausul ka al kaf jawabun liqal makhduf mubtaghi mubtada marfu عمل عمل الفيل وهو مضاف علامة رفعه ضمة ظاهرة ضمة مقدرة قبل المتكلم جاه مضاف إليه ومالا مضاف إليه في محل نسب مفعول به جاهين من ومالا معطوف على جاه من اسم موصول في محل رفع خبر نهض fil ma'at wa fa'il dhamir mustatir fi taqdir wa ya'udu ila man fi mahalli wal jumlah fi mahalli wal jumlah la mahalla silatul mausul. Jarkanlah atau nasabkanlah tabi dari isim tabinya ma'mul, ma'mulnya isim fi'il yang dijarkan. Contohnya adalah mubtaghi jahin wa malan man nahad. Boleh pada tabinya ma'mul isim fi'il yang dijarkan dengan idhofah dengan jar dan nasab. Bagaimana perkataanmu hadza dharibu Zaidin wa Amrin atau hadza dharibu Zaidin wa Amron? Maka jar melihat dari lafadznya dan nasab atas takdiran fi'il yang dibuang. Dan takdir adalah wa yadribu Amron, hadza dharibu Zaidin wa yadribu Amron, atau melihat dari mahalnya mahfud, dari mahalnya jar tersebut. Itulah yang masyhur dari perkataan Ibnu Malik pada Syarah Al-Kafiyah. Qala Nadhim rahimahullah ya alaihi wa kullu ma qurrira ismi fa'ili yu'tasma maf'ulin min tafadhuli. Al wawu harfu istinaf. Kullu mubtada marfu'un min ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatu dhamm akhirih wa mudaf ma ismu usul mabniun ala sukun fi mahalli jar mudaf ilayh. قرر فعل مات مغير صيغه مبني على الفتح ونائب الفعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود الى ما والجمله صله موصول لا محل لها من الاعراب لاسم فاعل جار مجرور متعلق بقرر اسم مجرور باللام وعلامه جره الكسره الضم الاخر وهو مضاف فاعل مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الضم الاخر يعطى اسم مفعول يعطى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف لم يضر يتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وهو مفعول به أول اسم مفعول مفعول به ثان منسوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف مفعول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره والجملة فعلية في محل رفع خبر مبتدأ بلا تفاضل جار مجرور متعلق بيقضى تفاضل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ومعنى البيت dan setiap hukum-hukum yang ditetapkan bagi isim fa'il diberikan hukum tersebut kepada isim maf'ul tanpa dibeda-bedakan. Apa-apa yang telah lewat dari isim fa'il berupa hukum-hukum dan syarat-syarat jika isim fa'il tersebut muhalla bi'al maka beramal mutlakon karena dia menduduki posisi fi'il dan fi'il harus dan silah harus berupa jumlah fi'liyah atau jika isim fa'il tersebut dia kosong dari al maka wajib i'timad dan harus maknanya istiqbal atau hal itu semua tetap atau ditetapkan hukumnya bagi isim maf'ul juga contohnya jika isim maf'ul tersebut muhalla bi al madrubu zaidun atau jika isim maf'ul tersebut tidak muhalla bi al ja'al al madrubu zaidun hadir atau ja'al madrubu amrun ini yang mutlaqan atau jika isim maf'ulnya mujarrad kosong dari al maka harus i'timad dengan 5 perkara dan harus menunjukkan waktu istiqbal atau hal contohnya ma madrubun amrun ghadan atau ma maktulun umar al-an qala an-nazim rahimahullah ta'ala fa huwa kafirin zigha lil maf'ul fi lifi معناه كمعطى كفافا يختفي فلتزيين اللفظ هو ضمير منفصل ومبني على الفتح في محل رفع مبتدأ كفير جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مبتدأ صيغة في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم فاعل يعود إلى اسم مفعول يعود إلى فعل للمفعول جار مجرور متعلق بصيغة في معناه جار ومجرور متعلق بالفعل في معناه ومعنى مضاف إليه الها ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف كالمعطى كفافا يختفي جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كقولك المعطى موصوله مبتدا مرفوع ولا مضر في ضمة مقدرة ما لم يذر التعذر. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا دغزر هو والضمير مفعول الأول كفافا مفعول الثاني يكتفي فعل وفاعل في المضارع مرفوع ولا مضر فيه ضمة ظاهرة آخره وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا دغزر هو يعود إلى الموصولة. Makna al-bait, maka dia isi maf'ul seperti fi'il yang dirubah, yang dibentuk dari fi'il yang dirubah untuk maf'ul pada maknanya, seperti pada ucapanmu al-mu'ta kafafan yaktafi. Pada bait ini mengisyaratkan bahwa hukum isim maf'ul secara makna dan amalan adalah hukum pada fi'il yang dimabnikan li maf'ul. Maka fi'il itu merafakan maf'ul sebagaimana fi'il mabni maf'ul merafakan fi'ilnya. Seperti pada ucapanmu duriba Zaidani, engkau mengatakan amadrubun Zaidani. Dan jika maf'ulnya dua, maka rafakan salah satunya dan menasabkan yang lainnya. Seperti pada contoh al-mu'ta kafafan yaktafi. Maka al-mu'ta adalah maf'ul awalnya adalah dhamir mustatir. Dan kafafan mafulusani fahwa kafirin sigha lil maf'ul fi ma'nahu kal mu'ta kafafan yaktafi maghdi isim maf'ul kafi'lin seperti fi'il ya sigha lil maf'ul dibentuk untuk maf'ul mabni lil majhul fa mughayyir sigha fi makna dalam hal maknanya. Ya, dalam hal maknanya sama dengan apa? Fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Ya, adapun dalam amalannya tadi sudah disebutkan. Ya. Seperti apa? Isim fa'il dalam hal syarat-syaratnya, hukumnya. Dalam maknanya seperti apa? Fi'il ya, yang mabni lil majhul. Al-mu'ta kafafan yaktafi. Ya. Sama dengan ucapan kita alladzi yu'ta, ya kan? Alladzi yu'ta kafafan yaktafi, orang yang diberi kafafan, sifat kafaf. Ya. Qana'ah yaktafi, dia akan merasa cukup. Orang yang diberi kecukupan yaktafi, dia orang yang cukup. Di sini ada pembahasan ya Rabb di sini tentang muta'aliknya si makna itu bagaimana? Fa huwa ka fi'lin sigha lil maf'ul fi ma'nahu. Maka dia isim fa'il seperti fi'il yang dibentuk seperti fi'il yang dibentuk untuk maf'ul fi makna dalam at-tamrin at-tamrinat i'rab ya tentang i'rab oleh Al-Azhari dikatakan oleh beliau si maknahu i'rabnya qala Syatibi khabarun ba'da khabar. Khabar setelah khabar. Berarti khabar yang pertamanya mana? Kafi'lin, ya kan? Fahuwa, maka dia isim fa'il itu atau apa? Isim maf'ul itu kafi'lin seperti fi'il. Sigha lil maf'ul yang dibentuk untuk maf'ul. Dan dia juga fi ma'nahu. Dalam hal maknanya seperti apa? Fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Nah itu. Kemudian ada yang lain. Kata al-makudi fi mawdhi' al-hal. Jadi i'rabnya fi makna itu pada mawdhi'nya hal. Hal dari apa? Min ad-dhamir fi sigha. Hal dari dhamir yang ada pada sigha. Ya, ini maf'ul, kembali kepada maf'ul. Isim maf'ul. Sehingga terjemahannya, maka dia isim maf'ul seperti fi'il. Ya, sigha. Saya ulangi ya. Katanya di sini tulisannya kecil-kecil ini. Hal wa mawqif mawdhi'il hal min ad-dhamir fi sigha ay sigha lil maf'ul fi hali kaunihi muwafiqan lahu fil ma'na ayat. Namulai fi mawdhi'il hal min ad-dhamir fi sigha ay takdirnya ya. Sigha lil maf'ul fi hali kaunihi muwafiqan lahu fil ma'na. Yani fi'il yang dibentuk untuk maf'ul dalam keadaan dia muwafiqan lahu fil ma'na, mencocokinya dalam hal ma'na. Masih ada yang berikutnya. Ini tiga sisi error dari apa? Fi ma'na. Sisi yang pertama tadi apa? Fi ma'nahu. Khabar yang kedua dari huwa. Kemudian yang berikutnya fi ma'na hal dari apa? Naibul fa'il yang ada pada sigha. Ya, maka dia isim fa'il seperti fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Ada dalam keadaan dia ya. Sigha ini kembali mana? Fi'il. Ya, mencocoki maknanya maf'ul gitu. Ada ketinggalan? Fi mawdhi'il hal min ad-dhamir fi sigha ay sigha lil maf'ul, yani fi'il yang dibentuk untuk maf'ul fi hali kauni, dalam keadaan dia menyerupai maf'ul dalam hal makna, maksudnya si maf'ul. Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan bil kaf. Fa ini sisi i'rab yang ketiga ya. Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan bil kaf. Wala juga muta'alliqnya fi makna dengan kaf. Enak ini dari isim maknanya kan, maka dia isim maf'ul seperti fi'il yang dibentuk untuk maf'ul seperti ini yang saya bahas fi makna, seperti fi'il yang dibentuk untuk maf'ul dalam hal maknanya kan, itu muta'alliq dengan kaf. Ini yang ketiga. Kenapa kok bisa ada jar majrur muta'alliq dengan huruf? Lima fiha min makna at-tashbih, dikarenakan pada kaf itu ada makna tashbih. Dah ala ra'i man ajaza, ala ra'i man ajaza ta'alluq adh-dhurufi bi hurufil ma'ani, khususnya bagi mereka yang berpendapat bolehnya taraf-taraf berkait bergantung pada huruf-huruf ma'ani seperti kaf. Jadi agak panjang juga. Qala fil mughni wa idza jaza li harfi tashbih an ya'mal fil hal fi qawlihi kana qulubu at-tayr rutuban wa yabisan, kana qulubu at-tayr rutuban wa yabisan ma'a anna al hal shabih bil maf'ul bi fa'amaluhu fi dharaf ajdar. Ini tulisannya agak potong-potong. Asal nanti kalau punya, ada di toko-toko di sekitar sini. Saya lanjutkan ya. Ucapannya siapa tadi? Al-Mughni ya. Qala fil Mughni, saya ulangi. Qala fil mughni wa idza jaza li harfi tashbih, apabila boleh bagi huruf tashbih kaf an ya'mal fil hal, untuk beramal pada hal, bisa beramal pada hal, pada contoh ucapan penyair sebenarnya ka'an di sini ya, ka'anna sepertinya, enggak ada hamzahnya di atasnya. Jadi ka'anna qulubu at-tayr rutuban yabisa. Ka'anna qulubu at-tayr rutoban aw yabisan. Ma'annal hal syabihah bil maf'ul bih, padahal hal itu menyerupai maf'ul bih. Fa'amaluhu fil dzarf ajdar, maka amalannya kaf tadi pada dzarf lebih lagi, yani lebih dibolehkan lagi. Yang muhim itu ada tiga sisi i'rab ya. Pada contoh fi makna bisa dari i'rab khabar yang kedua dari huwa. Bisa juga antum i'rab fi ma'nahu hal dari dhamir yang pada sigha ataupun fi ma'na muta'alliq dengan kaf, karena kaf maknanya tashbih. Ya. Kemudian tulisannya putus-putus ini. Di sini juga disebutkan yang ketiga itu, sisi yang ketiga. Antum lihat itu catatan kaki nomor 2. Fi ma'nahu al-jar majrur muta'alliq bima tadammanahu al-kaf. Tuh, fi ma'nahu jar majrur berkait dengan apa yang dikandungi oleh kaf. Yani oleh makna kaf pada ucapanmu ka fi'lin min ma'na tashbih, dari makna tashbih. Ya, dan juga makna mudhaf. Ya, ya syibhu fi'lin. Ya. Jadi ka fi'lin ya syibhu ataupun mithlu fi'lin. Kemudian waqad yudhafu dha ila ismin murtafi' ma'nan ka mahmudul maqasidil wari'. Ini sudah kan? Waqad yudhafu, dan terkadang diidhafahkan. Belum ya. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. الواو حرف عطف قد حرف تقليل ضاف فعل مضارع مرفوع لتجر من الاسم الجازم ونائب فاعل ضمير مستتر به ونائب فاعل ذا وذا نائب فاعل هو مضاف ila harf jarin ismin majur bi ila wal jamu jar mutalliq bi yudhaf murtafi sifat ismin maknan tamyiz atau masuk ala nasil khafif bil makna kaf ismun bi mana misal khabar mutada mahdhuf yaitu أي وذلك مثل محمود خبر مقدم فمحمود مضاف المقاصد مضاف إليه الورع مبتدأ مؤخر محمود المقاصد من باب إضافة نائب فاعل اسم مفعول إلى نائب فاعل الواري مبتدأ مؤخر مرفوع لمعنى itu terkadang isim maf'ul ini diidhofkan kepada isim yang dirofakan olehnya seperti Mahmudul Maqasid Al-Wari. Boleh juga dikatakan Mahmudu Maqasiduhu Al-Wari. Mahmudun Maqasiduhu Al-Wari. Adapun kalau pada isim fa'il, maka tidak boleh ditufan kepada marfu'nya, isim marfu' yang diterapkan oleh isim fa'il tersebut. Waqad yudhafu dha ila ismin murtafi' ma'nan ka Mahmudul Maqasidil Wari'. Terkadang isim maf'ul ya yani qad yudhafu dha, terkadang isim maf'ul ini disandarkan kepada isim yang dirafakkan olehnya, diidhafahkan isim maf'ul kepada apa, naibul fa'ilnya, dijarkan berarti tidak diamalkan maknan ya, secara maknanya maksudnya apa ini maknan? Terkadang isim maf'ul diidhafahkan kepada isim yang murtafi' rafa' secara maknanya karena dia sebagai naibul fa'il gitu kan. Ka mahmudul maqasidil wari', asli al-wari' mahmudul maqasid. Ya. Orang yang wara' mahmudul maqasid, dipuji ya tujuan-tujuannya. Mahmudul maqasid di sini mahmud isim maf'ul. Ya, hamida, yahmadu, mahmud. Dan dia dalam contoh ini tidak diamalkan, dijarkan kepada yang aslinya adalah marfu'nya dia, al-maqasid sebagai naibul fa'il. Ya, boleh. Ya, mahmudul maqasidi ataupun mahmudun maqasidu ataupun al-maqasidu. Itu pada apa? Isim maf'ul. Boleh isim maf'ul disandarkan ataupun diidhafahkan kepada isim yang dirafakan olehnya sehingga dia majrur lafadznya tapi maknanya apa? Rafa'. Bagaimana dengan isim fa'il? Ya, kalau isim fa'il bolehkah dia disandarkan kepada marfu'nya, kepada fa'ilnya? Ada apa? Tafsil rinciannya. Ya. Kalau isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang qasir, ya, sebomir dan tohir, maka boleh untuk dia disandarkan kepada marfu'nya. Ya, bomirul mabni, ya kan? Tohirul qalbi. Ya. Boleh. Kemudian yang kedua, kalau isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, maka ini apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kalau isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, maka yang di sini terjadi apa? Khilaf, sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan. Enggak mutlak, San. Ada yang mutlak. Apa? Pertama-pertama mutlak. Apa pendapat pertama mutlak? Oh, itu. Antum tadi kan menyebutkan pendapat pertama. Pendapat antum sendiri kan, mutlak enggak boleh. Masih ada. Siap kan? Ringkas ini. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. Saya juga belum sampai ke sini. Ya, ya silakan, Usman. Ya, belum selesai pembahasan tentang abniyatul masadir sehingga kita selesaikan dulu baru setelah itu murojaah. Ini resikonya antum tidak mau murojaah dulu. Nambah falang. Ya. Wa ghairu ya. Berapa ini? 1 2 5 ini nambah kita nambah 5. Entar 5 juga ini. Salah sendiri kan kalau diam aja di huruf lewat. Wa ghairu dhi thalathatin maqisu. Masarihi ka quddisat taqdisu. Wa zaki tazkiyatan wa ajmila. Ijmala man tajammulan tajammala. Wa sta'idhi si'adatan thumma aqim. Wa sta'idhi isti'adatan thumma aqim. Iqamatan wa ghaliban dhatta lazim. وما يلي الآخر مد وافتحا ما كسر التلو ثاني مما افتتحا بهنز وصل كالصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما لما وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره سلين في الفيل yang ثلاثي maka مقيس مصدره مصدرnya digiaskan. Nah ini yang mudah insyaAllah, lebih mudah daripada yang sebelumnya. Ya, sebelumnya juga kalau antum hafalkan ya tidak terlalu sulit. Ka quddisa taqdisu. Seperti quddis. Ya. At-taqdis. Ya. Taqdis masdar dari quddis. Ya. Quddis atau at-taqdis masdar dari apa? Quddisa. Ka quddisa at-taqdisu. Ya. Di sini romnya ka quddis jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal. Ya, hal dari apa? Mudhaf ilaih. Ya, mana maksud bilangnya masarihi ini. Ada bentuk taktis khabar al-mubtada tsani. Khabar dari mubtada yang ke 2 nih. Wa ghairu dhi thalathatin maqisu wa ghairu dhi thalathatin. Mufrad yang pertama kan ini wa ghairu ya. Wa ghairu dhi thalathatin. Ya. Selain fi'il yang tsalatsi maqisu itu mubtada yang kedua. Masdarnya dikiaskan. Ya. Kemudian tadi at-taqdis i'rabnya apa? Khabar dari mubtada yang kedua. Maqisun. Maqisu masdari at-taqdis gitu loh. Selain yang tsalatsi masdarnya dikiaskan yaitu at-taqdis. Ya. Adapun kaquddis ya jar majrur mutari mahdhuf. Ya, hal dari apa? Mudhaf ilaih. Ya. Wa zakkihi tazkiyatan wa ajmila. Wa zakkihi tazkiyatan. Ya. Irom jelas ya, zakki tazkiyatan. Jelaskan iromnya kan? Zakki tazkiyatan. Zakki fil apa? Amr kan zakki, zakki, zakki. Zakki tazkiyatan. Tazkiyatan ini sebagai apa? Mafal mutlak, masdar. Wa ajmila ijmala. Ini juga sama. Mafal mutlak. Ya. Wa ajmila ijmala. Dan dia mudhaf man mudhaf ilaih. Aslinya man tajammala tajammula. Ya, tajammula mafal mutlak juga ya. Wasta'id isti'adatan thumma aqim. Wasta'id isti'adatan. Mafal mutlak juga ya. Istaid isti'adatan thumma aqim iqamatan. Wa ghaliban dhatta' lazim. Wa ghaliban dhatta' lazim. Dan umumnya sa ini pada masarnya aqim nih semisalnya itu lazim menetap. Enggak boleh dikatakan iqama. Ya. Wa ma ya lil akhir mudda waftaha. Dan ma ya lil akhir apa yang huruf akhir itu datang setelahnya? Apa yang huruf yang terakhir itu datang setelahnya? Mudda, madkanlah. Waftaha dan fathahlah. Ya. Ma kasri tilwisani mim maftutiha bersama kasrah ya tilwisani huruf yang datang setelah yang kedua mim maftutiha dari yang di fathah nanti insyaallah kita balik lagi ke sini mudah melihat syarahnya bi hamzi waslin ka safa wa dum ya mim maftutiha ya, dari apa yang dibuka dengan hamzi waslin hamzah wasl masih lanjut itu mim maftutiha fali wa ma yalil akhir dan huruf akhir yang datang setelahnya mudda madkanlah ya waftaha dan fathahlah ya makasri tilwisani dengan mengkasrah huruf yang datang setelah yang kedua mim maftutiha dari fi'il-fi'il yang dibuka ataupun dari masdar yang dibuka dengan hamzah wasal ya infitah misalkannya infitah ya infitah ya wa ma yalil akhir huruf akhirnya ha ya yang huruf akhir datang setelahnya apa mad kan ta in infitah jadi infataha infitah huruf yang datang sebelum huruf akhir madkanlah dari infataha infitah waftaha dan fathahlah ya ma kasrin ya waftaha maka fathahlah ma kasri tilwisani dengan mengkasrah huruf yang ketiga ya yang datang setelah yang kedua if ti kan tah ya atau infitah ya nanti insyaallah. Mim maftutiha khusus dari masdar yang dibuka dengan hamzah wasl kasofa ya seperti istofa istifa ya istifa wa dhamma ma yarba'u fi amthali qad talamlama dan dhammahla huruf yang keempat pada semisal talamlama talamluman jadinya kan masdarnya ya talamluman wa dhamma dhammahla huruf yang keempat pada semisal contoh talam lam jadi talam luman. Lihat nanti kita bagi lagi ke matanya. Zakara fi hadzal abyad masadira ghairu thulatsi wa hiya maqisah. Ya. Wa hiya maqisah kulluha. Beliau menyebutkan dalam bait-bait ini masar-masar selain thulatsi. Apakah mazid thulatsi ataupun rubai al-usul ataupun mazid ar-rubai. Pokoknya selain thulatsi saja. Dan itu bisa dikiaskan seluruh masarnya. Fama kana ala wazni fa'ala apa saja yang dia di atas wazan fa'ala fa imma an yakuna sahiha ada kalanya dia sahih ya atau ada kalanya mu'tal Fa in kana sahihan fa masdaruhu ala taf'il. Kalau dia sahih, maka masdarnya di atas wazan taf'il. Qaddasa taqdisan. Ya, qaddasa taqdisan. Tajjala tajjilan, 'azzama ta'dhiman. Dan semisal itu. Wa minhu qawlu ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima, jelas. Taklima, kallama taklima. Wa yati aydan 'ala wazni fi'al. Kadang juga datang wazannya di atas wazan fi'al. Jadi fa'ala seringnya apa? Taf'il, tapi kadang di atas wazan apa? Fi'al. Seperti wa kadzabu bi ayatina kizzaba, bukan takziba. Wa yati 'ala fi'alin bi takhfifil 'ain. Kadang juga datang di atas wazan fi'al dengan mentakhfif 'ainnya, tidak mentasyid 'ainnya, fi'al. Wa quri'a wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Ini lebih jarang lagi ya. Tapi datang yang seperti itu. Bi takhfifiz dzal, dengan mentakhfif dzalnya. Ada kira'ah yang mendukungnya. Anda melihat dalam catatan kaki itu. Wa in kana mu'tallan, adapun kalau dia mu'tal, fi'ilnya mu'tal, famastaruhu kadzalik. Ya. Maka masdarnya juga demikian. Tapi ada sedikit perubahan. Ya. Lakin yuhdzaf ya'ut taf'il, yaitu perubahannya ya' taf'ilnya dibuang, ya' taf'il dibuang. Jadi taf'il, ya kan? Taf'il dibuang ya' taf'ilnya jadi taf'il. Wa yu'awwad 'anha at-ta, kemudian diganti dengan ta, taf'ilah jadinya. Fa yasiru masdaruhu, sehingga jadilah masdarnya taf'ilah. Contoh zakka, di sini kan mu'tal akhirnya ya. Zakka tazkiyah. Bukan tazki, bukan. Ya'nya dibuang diganti dengan ta. Jadi tazkiyah. Maji'u masdar, lihat catatan kaki. Maji'u masdar fi'il mudha'af al-'ain 'ala mithal taf'ilah 'ala thalathati anwa'. Datangnya masdar fi'il mudha'af 'ainnya 'ala mithal taf'ilah, di atas wazan taf'ilah, ada tiga macam. Ada yang wajib sifatnya. Wa katsir, dan sering dalam penggunaan, wa nadir, dan jarang. Ya. Fa mal wajib, ada bunyi yang wajib, fa yakunu fi masdari al-mu'al al-lam. Yang wajib di atas wazan taf'ilah masdarnya adalah fi masdari al-mu'al al-lam, pada masdar yang mu'alul lam, lamul kalimahnya huruf illah. Ya, zakka tazkiyah, ini apa? Wajib. Waffa tawfiyah, adda ta'diyah, dan ini semisal itu. Robba tarbiyah, ya kan? Khalla takhliyah, ya. Wa ammal katsir fa yakunu fi mahmuzil lam min. Adapun yang banyak, ini khusus pada yang lamul kalimahnya huruf hamzah. Ya, khatta'a takhti'ah. Ya. Hanna'a tahni'ah. Khatta'tuhu takhti'atan. Hanna'tuhu tahni'atan. Halla'tuhu tahli'atan. Wa jazza'tuhu tajzi'atan. Nasya'tuhu tansyi'atan. Ya. Paham ya? Wa amma nadir, ada yang jarang, wazan taf'ilah ini, fa yakunu fi sahih al-lam. Ini terjadi pada yang lamul kalimahnya sahih. Contoh qadima taqdimah, yang jarang. Ya. Kemudian apa? Jaraba tajribah. Wa ja'a fil mudha'af nahu, dan datang juga pada yang mudha'afnya halaltuhu tahillah. Di antaranya qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, dari halala. Ya. Paham ini? Ya. Satu menit lagi. Sudah nantilah. Yang jelas anda sudah terkena tugas hafalan sampai dalam lama ini. Ya. Ya. Dalam lama. Yes. Insyaallah nanti setelah itu kita lihat lagi apa. Ucapan an-nazim nanti kita dapat kemudahan. Apa maksudnya ucapan-ucapan tadi? Ya, sebenarnya sudah. Wair juga jelaskan. Wair di thalathatin maqisu masari yaquddisa yaquddisa taqdisu. Wa zakkihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajammulan tajammala. Wasta'idhi si'adatan thumma aqim iqamatan wa ghaliban datta lazim. Wa ma yalil akhir mudda waftaha. Ya, ini yang mungkin agak sedikit ini ya. Apa yang huruf akhir itu datang setelahnya, matkanlah. Ya. Waftaha dan fathahlah. Ya. Berarti apa? Dari infitah. Ya, infitah. Istighfar dan misalnya itu. Maka sriti lisani mimmaftutiha bihamzah. Kemudian bersama dengan ayat titik berarti ya. Maka sriti lisani dengan mengkasrah. Huruf yang datang setelah yang kedua. Huruf yang ketiga yang dikasrah. Ini khusus mimmaftutiha dari apa yang dimulai dengan hamzah wasol. Hi istifa. Ya. Istofa. Ya. Kemudian membomah yang keempat. Pada semisal dalam lama. InsyaAllah kita ulangi penjelasannya pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Wallahu bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.